Mungkin sama Pak Ed. Assalamualaikum. Mari kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Ibnu Abi Al-Aifa Al-Hanafi rahimallahu taala. Qala syarih rahimallahu taala, wa bi mithli dzalika, maka dengan semisal itu, alzama al-Imam Abdul Aziz Al-Makki, Imam Abdul Aziz Al-Makki menyudutkan Bisr Al-Marisi di hadapan Al-Ma'mun. Bada'an takalama ma'ahu, setelah Abdul Aziz Al-Makki berbicara bersamanya, multaziman dengan berkomitmen ala yahuja, untuk tidak keluar an-nas tanzil dari nas al-Qur'an, wa alzamahu, dan dia sudutkan Bisr al-Marisi al-hujjata dengan menggunakan hujjah. Faqala Bisr, maka Bisr mengatakan, ya Amirul Mukminin, dia da'a mutalabati binasi tanzil, hendaklah dia meninggalkan permintaanku dengan nas Al-Quran, wa yunadhiruni bi ghairihi, dan mendebatku dengan yang lain. Fa'ilam yada' kaulahu, maka jika dia tidak meninggalkan perkataannya, wa yarji'anhu, dan meralatnya, wa yukiru, dan mengakui bi khalqil Quran, kemakhlukan Al-Quran as-sa'ata, saat ini. Wa illa, jika aku tidak berhasil membuat dia meninggalkan perkataannya, fadami halalun, maka darahku halal. Maka Abdul Aziz Al-Makki mengatakan, anda yang bertanya kepadaku atau aku yang bertanya? Bisr mengatakan, silakan engkau bertanya. Is'al anta, engkau yang bertanya. Apa itu? Watam'a atau watam'i' fiyya, berharaplah padaku. Maka kukatakan kepadanya, Abdul Aziz Al-Makki mengatakan, wajib bagimu satu dari tiga pilihan. Tidak boleh tidak, harus mengambil satu dari tiga pilihan. Yang pertama, opsi yang pertama, engkau katakan, sesungguhnya Allah menciptakan Al-Quran, wa indi ana, sedangkan Al-Quran menurutku kalamu adalah firman-Nya. Maka yang pertama engkau katakan, opsi yang pertama, Allah menciptakan Al-Quran fi nafsihi, pada dirinya. Yang kedua, khalaqahu, Allah ciptakan kalam, qaiman bidzatihi wa nafsihi, berdiri sendiri, independen. Tidak ada satu makhluk namanya kalam. Maka yang pertama, kalam itu ada pada diri Allah. Yang kedua, kalam itu adalah satu benda mandiri yang berdiri sendiri. Yang ketiga, khalaqahu fi ghairihi, Allah ciptakan kalam dan kalam itu nempel pada sesuatu yang lain, dumpling pada dan berada pada satu benda tertentu. Cuma ada tiga pilihan. Ini katanya Al-Quran makhluk tercipta, maka posisinya ada tiga, di tiga pilihan ini. Tercipta ada pada diri Allah, mandiri sebagai satu makhluk tersendiri namanya kalam, atau berada pada, menempel dan berada pada sesuatu yang lain. Qal, maka Bisr mengatakan, Aqulu jawabanku khalaqahu kama khalaqal asya'a kullaha. Allah ciptakan kalam sebagaimana Allah ciptakan al-asya'a kullaha. Semua segala sesuatu. Artinya hada anil jawab. Dia berpaling dari ngasih jawaban. Karena diminta tiga pilihan A, B, C dan dia tidak jawab. A atau B atau C. Malah jawabannya malah isai. Padahal pertanyaannya multiple choice. Namun jawabannya malah isai. Faqala al-ma'mun, maka ma'mun mengatakan, isra' anta hadhihi mas'alata. Jelaskan permasalahan ini. Oh, itu berkata kepada Abdul Aziz Maki, wada' bisran. Tinggalkan bisr, qatin qata'a. Dia tidak bisa jawab. Abdul Aziz Al-Maki mengatakan, jika bisr mengatakan Allah menciptakan kalamnya pada diri Allah, maka ini mustahil. Karena Allah tidaklah menjadi tempat bagi hawadis, yang itu makhlukah. Tidak ada pada diri Allah satupun yang statusnya makhluk. Opsi yang kedua, wa in khalaqahu fi ghairihi, jika Allah ciptakan kalam fi ghairihi, pada yang lain, nempel pada benda yang lain, maka konsekuensi bagi bisar fi nadhar wal qiyas, berdasarkan dalil logika wal qiyas dan analog atau dalil logika, anna kulla kalamin khalaqahullahu fi ghairihi fa huwa kalamuhu, maka semua firman yang Allah ciptakan pada yang lain, maka dia adalah firman-Nya. Artinya nanti semuanya jadi firman Allah semua. Karena semuanya adalah firman yang Allah ciptakan. Maka berkata-katanya, bersuaranya ayam, kalam yang Allah ciptakan pada ayam. Berkata-katanya anjing, ya suaranya anjing, ya dia kalam yang Allah ciptakan pada diri anjing. Maka jika kalam Allah itu adalah kalam yang Allah ciptakan pada sesuatu yang lain, maka jadinya semuanya kalam Allah. Semuanya kalam Allah. Suara anjing kalam Allah, suara ayam kalam Allah, dan seterusnya. Karena semuanya adalah kalam yang Allah ciptakan pada yang lain. Allah ciptakan menempati sesuatu yang lain. Bahwa kalamu semuanya jadinya firman Allah. Bahwa muhadun aydan, ini juga mustahil. Di annahu yalzamu, karena konsekuensi qailahu pada orang yang berkata demikian, ayat ja'ala, dia jadikan semua firman yang Allah ciptakan pada sesuatu yang lain adalah firman Allah. Jika dia mengambil opsi yang ketiga, khalaqahu, Allah ciptakan kalam itu qa'iman binafsi wa dhatihi, sebagai satu benda mandiri, satu makhluk tersendiri, fahadal muhalun, maka ini juga mustahil. Kenapa? Manusia tidaklah mengetahui, la yakunul kalam illa min mutakallim, tidak ada kalam kecuali dari seorang penutur. Dia bukan satu benda independen, satu makhluk independen. Nah, yang namanya berbicara, yang dikenal oleh manusia, itu adalah satu perkataan yang berasal dari mutakal. Bukan satu makhluk tersendiri. Namun dia jadi sifat. Sifat ada sifat manusia, jadi sifatnya jin, jadi sifatnya malaikat, bisa berbicara, dan yang lain. Ila min mutakalimin, contohnya sebagai pembanding, La takunul irada ila min muridin. Tidak ada irada kecuali dari pemilik irada. Tidak ada irada berdiri sendiri. Walal ilmu ila min alimin walaya. Dan tidaklah ada mengetahui kecuali dari orang yang berpengetahuan. La yuqalu kalamun qa'imun binafsihi yatakallamu bidzatihi. Maka tidaklah logis adanya kalam yang berdiri sendiri. Yatakallamu bidzatihi, dan dialah yang berbicara. Falama istahala min hadil jihad, maka karena mustahil dari tiga opsi ini, ayakuna makhlukan, bahasanya kalam Allah itu makhluk, ulima, maka diketahuilah bahasanya dia adalah sifat, sifatun lillahi, sifat Allah. Wahada inilah mukhtasar, ringkasan dari perkataan Al-Imam Abdul Aziz Al-Makki di kitabnya Al-Haidah. Wa umumu kulli fi kulli mawdi'in bi hasabihi wa yu'rafu dhalika bil qara'ini ala tara ila qawli ta'ala tutammiru kulla shay'in bi amri rabbiha wa asbahu la yura ila masakinuhum wa masakinuhum shay'un walam tadkhul bi umumi kulli shay'in tammaratuhu rifu fadhalika li'anna al-murada tutammiru kulla shay'in yaqbalu at-tadmira birihi adatan wa ma yastahiqu tadmira wa kala qawluhu ta'ala hikayatan anil bilqisi wa utiyat min kulli syai al muradu min kulli syai'in yahtaju ilai al muluku wa hadha al qaidu yufhamu min qara'inil kalami iz muradul hududi annaha malikatun kamilatun fi amril mulki Wairu mutajatin ila ma yukmilu bihi amru mulkiha walihada nadoiru kasiratun wal muradu min qawlihi ta'ala khaliku kulli syai'in ay kulli syai'in makhlukin wa kullu mawjudin siwallahi fahuwa makhlukun fadakhala bihadhal umumi af'alul ibadi hatman Walam yadakul fil umumi al-khaliku ta'ala wasifatuhu laisat ghairuhu li'anahu subhanahu wa ta'ala huwal mausufu bisifatil kamali wasifatuhu mulazimatun lidhatihi al-muqaddasati la yatasawwaru infisalu sifatihi anhu kama taqaddama al-isyaratu ila hadhal ma'na inda qawlihi mazala qadiman bi sifatihi qabla khalqihi fal nafsu mastadallu yadullu alayhi fa idza kana qawlu ta'ala khaliqu kulli shay'in makhluqan la yasihu an yakuna dalilan. Maka di sini ada kaidah penting yang dia sampaikan. Kaidahnya adalah umum kulli fi kulli mawdhi'in bihasabihi, bahasanya makna general yang ada pada kata-kata kullu fi kulli mawdhi'in di setiap konteks itu biasa bi sesuai dengan konteksnya masing-masing. Dan apa biasa bi ini, gimana cara mengerti biasa bihi? Ya'rafu dzalika bil qara'ini ini. Diketahui hasabnya tadi berdasarkan indikator. Contohnya, tidakkah engkau melihat firman Allah Ta'ala, tudamiru kulla syai', angin tersebut menghancurkan segala sesuatu atas perintah Rabb-nya, fa'asbahu jadilah la yura, tidaklah terlihat kecuali rumah-rumah mereka. Dan maka padahal rumah-rumah mereka itu termasuk syai', harusnya tudamiru kulla syai' termasuk di dalamnya. Namun ternyata rumah ini tidak termasuk dalam keumuman kulla syai' dan maratu arihu, yang dihancurkan oleh angin. Wadhalika, dan hal tersebut li'anal murata, karena yang dimaksudkan adalah tudamiru kulla syai'in, menghancurkan angin itu menghancurkan segala sesuatu yang memang bisa dihancurkan dengan angin adatan berdasarkan hukum kebiasaan. Wa mayastahiqu tadmira, dan menghancurkan segala sesuatu yang berat untuk dihancurkan. Contoh yang lain, firman Allah Ta'ala menceritakan tentang Bilqis. Bilqis itu utiyah diberi min kulli syai, segala sesuatu. Yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh raja. Dan qaid ini segala yahtaju ilai al-muluk. Dari mana kita ketahui bahasanya kulli syai di sini adalah yahtaju ilai al-muluk? Jawabannya yufhamu min qawainil kalam. Diketahui dari indikator perkataan. Karena maksud hudhud bahasanya Bilqis adalah malikah, ratu, kamilatun yang sempurna dalam masalah kekuasaannya, tidak membutuhkan mayak mulubihi, alat untuk menyempurnakan urusan kekuasaannya. Dan hal ini nazair katsir, ada contoh semisal yang lain yang banyak. Maka ini maksud dari firman Allah Ta'ala khaliqu kulli syai, artinya menciptakan segala sesuatu yang memang makhluk. Dan semua wujud selain Allah adalah makhluk. Dan termasuk dalam keumuman ayat ini, perbuatan manusia hatman pasti termasuk di dalamnya. Namun tidak termasuk dalam al-umum, keumuman. Kulli syai al-khaliq, sang pencipta ta'ala dan sang pencipta. Dan sifat Allah itu bukanlah sesuatu di luar Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-mausufu bi sifatil kamal, pemilik sifat yang sempurna. Dan sifat Allah itu melekat pada zat yang suci. La yatasawwa, tidak bisa kita bayangkan terpisahnya sifat Allah dari zat Allah. Sebagaimana telah lewat isyarat tentang penjelasan sekilas tentang hal ini ketika kita membahas perkataan matan mazala qatiman bi sifatihi qabla khalqihi. Bahkan nafsu mastadalu bihi yadul alaihim, ayat yang mereka gunakan untuk dalil untuk mendukung pendapat mereka, yadul alaihim, menunjukkan sesatnya mereka, yaitu khaliqu kulli syai. Wallahu Allah khaliqu kulli syai. Di mana itu? Fa idza kana qauluhu ta'ala. Jadi yang dimaksudkan nafsu mastadalu itu adalah ayat khaliqu kulli syai. Maka ayat khaliqu kulli syai itu yang mereka gunakan sebagai dalil itu yadullu alaihim, menunjukkan sesatnya mereka. Maka dalla ala istadallu bihi. Fa idza kana qauluhu ta'ala, maka jika firman Allah Ta'ala khaliqu kulli syai, maka jika ayat khaliqu kulli syai itu makhluk, kata mereka Allah khaliqu kulli syai termasuk syai firman Allah. Termasuk syai adalah firman Allah. Maka termasuk syai adalah ayat yang mereka pakai. Maka termasuk syai itu ayat yang mereka pakai itu sendiri itu makhluk, kata mereka. Allah khaliqu kulli syai, Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk syai firman Allah. Dan termasuk firman Allah ini ayat yang bunyinya inna Allah khaliqu kulli syai. Nah, kalau ayat khaliqu kulli syai itu makhluk, la yasihha ayakuna dalilan, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai dalil. Ini kalau ayat itu sendiri makhluk, ini, maka apa bedanya kalimat ini dengan kalimat yang lain? Ini, kalimat ini tidak ada keistimewaannya, karena sama-sama kalimat sama-sama makhluk. Ayat khaliqu kulli syai itu makhluk. Ucapan saya yang mengatakan Allah itu sifat Allah itu bukan makhluk, firman Allah itu bukan makhluk, kan setara. Nuh, setara. Ini makhluk, itu makhluk. Kalau setara, atas alasan apa itu diunggulkan? Saat teman tersebut kenapa diunggulkan? Kalau itu setara. Kalau setara sama kuat. Nih, Ya, makhluk itu bilang Allah khaliqu kulli syai. Di antaranya adalah adalah firman-Nya. Maka kemudian kita katakan, kami katakan, dan ini perkataan ini makhluk. Ya, Allah, sifat Allah bukanlah ciptaan Allah. Selevel, setara. Maka enggak bisa, enggak sah, maka enggak sah jadi dalil. Nah, wa amma istidlaluhum biqouli ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan amma afsadahu min istidlalin fa in ja'ala idza kana bima'na khalaqa yata'adda ila maf'ulin wahidin faqouli ta'ala wa ja'ala dhulumatin wa ja'ala dhulumati wan nura wa qouli ta'ala وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن لمعنى خلق قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلت الله عليكم كفيلا وقال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم وقال تعالى الذين جعلوا القرآن مدين قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونظائره كثيرة وكذا قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا وأفسد استدلالهم بقوله تعالى نبي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى النداء من حافة الوادي ثم نعم. Adapun pendalilan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk dengan ayat inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah, kami jadikan dia Qur'an yang berbahasa Arab, maka betapa jeleknya pendalilan ini. Dan ini menunjukkan benarnya ungkapan sejumlah ulama, bahasanya di antara akar kesesatan adalah karena tidak faham bahasa Arab. Contohnya kesesatan Mu'tazilah dalam masalah ini. Dia menggunakan ja'ala bima'na khalaqa. Ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah, dia maknai khalaqanahu Qur'anan Arabiyyah. Fa'inna ja'ala badal ja'ala, jika maknanya khalaqa cuma muta'adi kepada satu maf'ul bihi. Contohnya ja'ala dhulumati wa nur, dan Allah menciptakan kegelapan dan cahaya. Dan firman Allah, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Tidakkah mereka beriman? Kami jadikan fil ardi di bumi rawasiya, pancang-pancang, yaitu gunung-gunung, angtamida bihim, supaya bumi itu tidak kemudian miring, supaya tetap imbang. Waja'alna fiha, kami jadikan fiha di bumi fijajan, jalan sebulan jalan, la'allahum yahtadun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. ك Kemudian wajahan akan menjadikan asma'a langit saqafan atap mahfuzan yang menjaga. Dan jika ja'ala itu muta'adi kepada dua maf'ul bi lam yakun bima'na khalaqa, maka ja'alanya di situ bukan bermakna khalaqa. Janganlah kalian rusak sumpah setelah kuatnya sumpah, padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai kafilan penjamin untuk kalian. Jangan kalian jadikan Allah sebagai sasaran sumpah kalian. Dan orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu idin terbagi-bagi. Walau tajal, janganlah kau jadikan tanganmu terbelenggu ke leher. Janganlah kau jadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Dan mereka jadikan malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah itu inasan berjenis kelamin perempuan, dan contohnya yang lain banyak. Termasuk demikian juga kami jadikan dia Quran berbahasa Arab, bukan kami ciptakan dia. Kami jadikan dia kemudian. Dan betapa jeleknya pendalilan Mu'tazilah yang bertanya dengan firman Allah Ta'ala, nudia Musa dipanggil dari tepi lembah sebelah kanan di satu tempat yang penuh berkah, dipanggil minasyajarah dari pohon. Mu'tazilah bertanya dengan ayat ini untuk mengatakan bahasa kalam itu adalah Allah ciptakan di pada pohon. Lantas Musa mendengar kalam minuh dari pohon itu. Dan mereka buta amma qabla hadil kalam kalimati, kata-kata sebelum ini dan kata-kata setelah ini. Karena Allah Ta'ala berfirman, falamma ataha, tatkala Musa mendatangi yaitu Gunung Tur Sina, nudia Musa dipanggil min syati'il wadi, dari tepi lembah sebelah kanan. Dan yang namanya nida adalah perkataan dari jauh. Maka Musa mendengar nida dari hafah, tepi al-wadi lembah. Dan Allah katakan fil baqatil mubarakati, di satu tempat yang penuh berkah, minasyajarah, dari pohon. Ini ai anan nida, artinya seruan itu terjadi di tempat yang penuh berkah, min indi syajarah, dari dekat pohon. Sebagaimana kalimat dalam bahasa Arab, sami'tu kalama Zaidin minal baiti, aku mendengar perkataannya Zaid dari rumah. Bukannya perkataannya Zaid itu ada di dalam rumah, namun itu terdengar dari arah rumah. Maknanya yakunu minal baiti, kata-kata min al bait, min di situ adalah ibtida'il ghayah. Ibtida'il ghayah, min ibtida'il ghayah itu min yang kita terjemahkan dengan dari. La anal baita, bukan maknanya rumah yang berbicara. Nah, maksudnya atau sebelumnya tadi yamitu ayamita, maknanya mata tahawak wa taroba, bergerak-gerak guncang, tamayalaku yang goyang. Maka Allah jadikan rawasiya pasak-pasak itu gunung itu supaya bumi tidak goyang-goyang. Maka kata Al-Quran, fungsi gunung itu supaya bumi tidak goyang. Tanpa gunung, bumi akan goyang-goyang. Ada yang menjelaskan dari sisi ijaz ilmi, mukjizat secara iptek. Kalau tidak ada gunung, maka saluran untuk dari dalam bumi itu, materi-materi dalam bumi yang mau keluar itu tidak punya salurannya. Kalau tidak punya saluhannya, maka dia akan berupa nembus ke sini, berupa akan nembus ke situ. Maka ini menyebabkan bolak-balik terjadinya gempa, sehingga bumi goyang terus. Nah, لأن البيت هو المتكلم ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا إذ كل من الكلامين عنده مخلوق قد قاله غير الله وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى فإن كلا فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبرائيل أو محمد صلى الله عليه وسلم Nah, walau kan kalamu makhluk, pancan dia makhluk, misalnya dari kalam Allah itu makhluk, tercipta pada pohon, niscaya berarti pohon itulah yang ngomong. Wahai Musa, ini Allah, aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Ini bantahan yang paling, termasuk bantahan yang paling kuat untuk pendapat Mu'tazilah dalam masalah kisah Musa yang diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala di Gunung Tur Sinai. Mereka mengatakan firman Allah itu ada pada pohon. Maka jawabannya adalah lanjutannya ayat pohonnya maka suara itu mengatakan ya Musa ini anallah rabbul alamin. Maka apakah ada yang berani mengatakan ini anallahu rabbul alamin selain rabbul alamin? Kalau itu adalah pohon, layakkah pohon mengatakan kalimat ini? Seandainya perkataan ini baca berasal dari selain Allah, yaitu pohon, niscaya perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, tidak salah, alias benar. Itkulun karena masing-masing dari dua perkataan ini ana Allah sama ana rabbukumul a'la, indahum menurut mereka adalah makhluk yang diucapkan oleh selain Allah. Akhirnya gimana jawaban Mu'tazilah? Maka mereka bedakan di antara dua perkataan ini dengan menggunakan kaidah mereka yang rusak. Yaitu mereka bedakan, mereka jawab dengan mengatakan kalau itu adalah firman yang Allah ciptakan pada pohon, sedangkan ucapan Musa itu adalah firman yang ucapan Fir'aun itu adalah perkataan yang diciptakan oleh Fir'aun. Anak hukumul a'la itu kemudian mereka tafsiri pakai akidah Mu'tazila. Bahasanya makhluk itu menciptakan perbuatannya sendiri. Faharafu maka mereka menyelewengkan, mengganti dan meyakini adanya khalik selain Allah. Dan akan datang penjelasan tentang masalah perbuatan manusia. Jika ada yang mengatakan, bukankah Allah berfirman, innahu sesungguhnya dia Al-Quran, sungguh ucapan Rasul yang mulia. Maka ini menunjukkan bahasa Rasulullah yang mengada-adakannya. Beliau jadi Rasul Malaikat, yaitu Jibril, atau Rasul manusia, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatan kedua. Ba'da'ani tafakadil asyairatu ala anna hadal Qur'ana alladhi bayna makhlukun wa anna laysa kalam Allah ikhtalafu ba'da zalika filladhi ansha'ahu wa wada'ahu ala thalathati aqwali al-awwal anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi ansha'ahu wa allafahu haitsu anna al-wahya kana yanzilu alayhi bil ma'ani al-kalamu an-nafsi al-qadimu al-qa'imu bi dzatillah wa huwa yu'abbiru anhu bi alfazin min indihi الثاني أن جبريل عليه السلام هو الذي أنشأه ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأمر منه سبحانه وتعالى وعلل ببطلان القول الأول بأنه قول قولون بأنه قول يضاهي قول الكفار في القرآن إن هذا إلا قول البشر إذ محمد صلى الله عليه وسلم من البشر. Nah, setelah semua ulama Asy'ariyah sepakat bahasanya Al-Quran yang di hadapan kita ini makhluk dan dia bukan firman Allah yang sebenarnya, karena firman Allah itu adalah kalam nafsi. Mereka, para ulama Asy'ariyah berselisih pendapat setelah itu tentang siapakah yang menyusun teks Alhamdulillah Rabbil Alamin dan seterusnya, dan siapakah yang meletakkan redaksinya. Maka ada tiga pendapat. Yang pertama, Muhammadlah yang bikin redaksinya, jadi yang menyusunnya dan menyusunnya, di mana wahyu turun pada beliau dan isinya adalah bil ma'ani. Isinya adalah pesan saja. Itulah kalam nafsi yang qadim yang ada pada zat Allah. Nah, dialah Muhammad yang mengungkapkannya dengan bahasanya sendiri. Yang kedua, sehingga hakikatnya redaksi adalah redaksi buatan makhluk, buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dampaknya, jika demikian, kenapa dia bisa jadi mukjizat? Kalau itu hakikatnya adalah perkataan makhluk. Nih, maka di sini nanti ada konsep mukjizat versi Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahasanya yang dimaksud mukjizat Al-Quran, Al-Quran itu mukjizat, tidak bisa disaingi, adalah Allah hilangkan dari manusia kemampuan untuk bisa menyaingi. Bukannya Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa disaingi. Namun, kemampuan manusia dalam ini orang Arab untuk menyaingi, Allah hilangkan. Allah hilangkan, sehingga mereka tidak bisa menyaingi Al-Quran. Faham maksudnya? Jadi kemampuan berbahasanya orang Arab untuk bisa semisal Al-Quran itu Allah hilangkan. Nah, itulah yang dimaksud Al-Quran itu mukjizat. Karena dia perkataan Muhammad. Karena dia perkataannya Muhammad. Ya, sama-sama orang Arab. Muhammad orang Arab. Kemudian Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya. Orang Arab, setara. Bedanya dengan hadis gimana? Bedanya Quran dengan hadis, jawabnya gimana? Quran sama hadis kan sama-sama Muhammad. Kalau ini kan ada ma'ani. Ma'ani. Ya, kalau hadis, ya semuanya dari Muhammad. Maknanya, pesannya gitu. Mungkin pertanyaan yang tepat, ya, apa bedanya dengan hadis qudsi yang katanya maknanya dari Allah? Ya, tidak tahu saya jawaban mereka. Nah, kemudian yang kedua, yang nyusun redaksi ayat Al-Quran dari Jibril alaihissalam adalah yang ansa'ah membuatnya dan turun membawanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka memberikan alasan batilnya perkataan yang pertama, ini adalah perkataan yang menyerupai perkataan orang kafir dalam Al-Quran, in hadza illa qaulul bashar, dan Muhammad adalah minal bashar. Nah, seterusnya masih catatan lagi. الثالث أنه لم ينشأ من قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا من قبل جبريل، بل الواجب أن يقال إن الله عز وجل قد أنشأ القرآن وخلقه كتابة في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وكما قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، ثم إن جبريل عليه السلام أخذه من اللوح ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاللوح المحفوظ هو مبدأ إنزاله، وليس منزلا من عند الله جل شأنه، وعلل هؤلاء بطلان القولين الأولين بأنهما قولان يقويان كلام الطاعنين في القرآن القائلين بأنه مختلق مفترى، بأنه مختلق مفترى. نعم قلت. قلت وأهل السنة يبطلون الأقوال الثلاثة بالكتاب والسنة وبأقوال الأئمة كما سيمر معنا في هذا الفصل إن شاء الله، والله الحمد والمنة. نعم. kemudian pendapat yang ketiga di kalangan Asy'ariyah bahasanya Al-Qur'an tidaklah disusun oleh Muhammad, tidak pula oleh Jibril. Dan yang wajib kita katakan, Allah telah menciptakan Al-Quran dan menciptakannya dalam bentuk tulisan di Lauhil Mahfud. Sudah terima jadi dalam bentuk tulisan di Lauhil Mahfud. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dari Al-Quran Al-Majid di Lauhil Mahfud. Dan firman Allah Ta'ala, wa innahu fi ummil kitab. Sehingga dia ada di ummil kitab. Ada di Lauhil Mahfud, ladainya di sisi kami. La Aliyun Hakim, sungguh Maha Tinggi dan Maha Bijaksana. Thumma, kemudian Jibril alaihissalam mengambil Al-Quran dari Lauhil Mahfud dan dia turun membawa Al-Quran tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Lauhil Mahfud itu adalah asal penurunan. Walaysa munazzalan min indillah, dan dia tidaklah diturunkan dari sisi Allah jalla sya'nuhu. Wa'ala laha'ula, dan mereka-mereka memberikan alasan batilnya dua pendapat yang pertama. Bahasanya dua pendapat tersebut menguatkan pendapat orang-orang yang mencela Al-Quran, yang mengatakan kalau Al-Quran itu dibuat-buat. Saya katakan Al-Sunnah menganggap batil tiga pendapat di atas dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan perkataan para a'imah, sebagaimana akan lewat bersama kami dalam fasal ini insyaAllah ta'ala. Maka pendapat yang ketiga sudah terima jadi tertulis di Lauhil Mahfuz, dan yang namanya Jibril menurunkan wahyu pada Muhammad, dia baca Lauhil Mahfuz atau semacam itu, merekamnya kemudian menyampaikannya kepada Muhammad. Ya, kembali kepada alasan sanggahan mereka, gimana dengan innahu laqaulu rasulin karim? Ya, maka jawabannya qila dzikru rasuli mu'arrifun annahu muballighun an mursilihi li'annahu lam yaqul innahu qaulu malakin aw nabiyyin fa'ulima annahu ballaghahu amman arsalahu bihi la annahu unshi'a min jihati nafsihi. أيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكر حبيب ومنزل. نعم. Maka jawabannya ذكر رسول disebutkan ar-rasul digunakanlah kata-kata ar-rasul tidak Jibril atau Muhammad, mu'arifun menunjukkan. Kalau dia sekedar mubalighun menyampaikan dari yang mengutus. Lihat, karena Allah tidak mengatakan innahu qaulu malaki. Itu perkataan malaikat atau seorang nabi. Fa'ulima, maka diketahui bahasa Rasul itu menyampaikan dari yang mengutusnya, bukanlah Al-Quran itu unsi'a diada-adakan dari arahnya sendiri. Jawaban yang kedua, inna laqal rasulun karim, itu ada dua ayat di Al-Quran. Ada di dua ayat, satu di surat At-Takwir dan satu di surat yang lain. Nah, rasul di salah satu dari dua ayat itu maknanya dari Jibril, di ayat yang lain maknanya Muhammad. Maka penyandaran Al-Quran itu kepada perkataan masing-masing dari kedua rasul itu jelaslah bahasanya dia adalah idhofah litabligh, untuk menyampaikan. Idhofahnya adalah untuk menunjukkan kalau dia sedang menyampai, bukan yang membuat. Karena jika itu dibuat oleh salah satu dari keduanya imtana'a, maka mustahil bisa dibuat-buat oleh yang lain. Yang ketiga, telah katakan Rasulun Amin. Yang namanya Amin bisa dipercaya, maka tidak akan menambahi perkataan yang dia diutus untuk menyampaikannya. Tidak nambah, tidak pula mengurangi. Karena dia adalah Amin, makhluk yang bisa amanah atas apa yang diutus padanya. Maka dia sampaikan dari mursilihi, dari yang mengutusnya. Jawaban yang selanjutnya, yang keempat, Allah mengkafirkan orang menjadikan Al-Quran sebagai ucapan manusia dan Muhammad adalah manusia. Maka siapa yang menjadikan perkataan ja'alahu, menjadikannya sebagai perkataan Muhammad, bimakna dalam pengertian Muhammad yang menyusunnya, maka dia telah kafir. Dan tidak ada beda antara kafirnya orang yang mengatakan Al-Quran perkataan Muhammad, atau perkataan jin, atau perkataan malaikat. Kemudian kaidah penting tentang kalam. Sampaikan kaidah penting tentang kalam. Kaidahnya mengatakan wal kalamu kalamu man qalahu mubtadi'a la man qalahu muballigha. Ini kaidah penting dalam memahami permasalahan kalam. Yang namanya perkataan adalah perkataan orang yang mengucapkannya pertama kali, dan bukan orang yang sekedar mengutip dan menyampaikan. Misalnya ada perkataan gitu aja kok repot, semua orang ngerti itu perkataan gusdur. Itu perkataan gusdur. Salah penisbatan itu untuk orang yang tidak tahu asal-muasal perkataan ini. Yang tahu ya akan ya, meskipun tidak disampaikan siapa yang mengatakannya, ditahu itu. Ketika Pak Harto mau turun, gitu saja kok pateken. Gitu saja kok pateken. Pateken nama penyakit kulit. Maka ngerti, oh itu perkataannya Pak Harto. Orang lain niru, itu statusnya pengutip. Kenapa? Karena al-kalam kalamu man qalahu mubtadi'a la man qalahu muballigha. Contohnya, wa man sami'a qailan yaqul. Siapa yang mendengar? Ada seorang yang mengatakan kifah, berdirilah, berhentilah kalian berdua. Ini bahasa para penyair Arab. Ini bahasa penyair Arab, mereka biasa dalam syair itu mengesankan kalau seakan-akan berbicara dengan dua orang. Berbicara dengan dua orang. Padahal ya cuma ngomong sendiri. Cuma ngomong sendiri. Kalau nanti itu sudah wajar di dunia syair. Tiba-tiba muncul dua domir dua orang. Tiba-tiba muncul domir dua orang. Kifa, berhentilah wahai engkau berdua, kawanku. Nabaki mintikoh habibi wa manzili. Mari kita menangisi kenangan dengan sang kekasih hati dan rumahnya. maka siapa yang mengutip perkataan ini, semuanya akan mengatakan ini syairnya Umbul Qais. Ini syairnya Umbul Qais, bukan yang lainnya. Ini orang mutib saja. Kenapa? Karena al-kalamu man qalahu mubtadi'a. Siapa yang benar, ada orang yang ucapkan innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa, semuanya akan komentar. Ini perkataan Rasul. Ini perkataan Rasul. Kenapa? Karena Rasul yang pertama kali mengucapkannya. Tentang Umbul Qais, Umbul Qais ibn Hujr, Hujrin ibn Amr al-Kindi, penyair jeliah yang paling penyair asy'ar, dan salah satu pemilik Mu'alaqat as-Sab'ah, tujuh mu'alaqat. Mu'alaqat itu yang digantungkan. Salah satu penjelasan tentang apa itu mu'alaqat, ini adalah sejumlah syair yang dianggap bagus. Ada tujuh syair panjang yang dianggap paling keren di masa jahiliyah, yang itu kemudian ditulis pakai tinta emas, kemudian digantung di Ka'bah. Ditulis pakai tinta emas, digantung di Ka'bah. Salah satu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan Mu'alaqat as-Sab'ah. Intinya dia adalah syair yang paling top. Syair yang paling legendaris. Itu ada tujuh syair. Nah, dia buka mu'alaqatnya ini, syairnya Umbul Qais yang jadi mu'alaqat, dengan kalimat kifana baki min dhikra habibin wa manzili bisiqatil lawi baina dukhuli fahaw mali. Nah, terusnya Ba'in sami'ahu. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, Ba'in sami'ahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala hadha kalamullah kana 'indahu khabaru dhalik, wa illa qala la adri kalama man hadha, wa law anqara 'alayhi ahadun dhalika lakudhiba. ولهذا من سمع من غيري نظما أو نثرا يقول له هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام غيرك؟ وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن النوع الكلام قديم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومردهم أنه غير مختلق مفترا ومكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فقومه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه. نعم. Maka jika ada orang yang mendengar ucapan alhamdulillah rabbil alamin dan seterusnya, qala, maka orang yang mendengar akan mengatakan ini firman Allah. Dia akan tegas katakan demikian, in kana indahu khabaru dzalika. Khabaru itu artinya ilmu. Ini biasa itu di perkataan para ulama dahulu. Sebagaimana di surat Al-Kahfi, tuhid bihi khubra, ay tuhid bihi ilma. Jika dia punya ilmu tentang hal itu, bahasanya alhamdulillah rabbil alamin adalah firman Allah. Wa'ilah jika dia, dia tidak tahu, maka dia akan mengatakan, saya tidak tahu perkataan siapa ini. Walau engkau alai ahadun, seandainya ada seseorang yang menyalahkannya, mengingkari kepadanya dari hal tersebut, laku tiba tentu dia akan didustakan. Seandainya ada orang mengatakan alhamdulillah alam itu perkataan saya, dia diingkari. Dia mengingkari kalau itu firman Allah, itu kalam Allah. Dia ingkari tidak. Itu bukan firman Allah. Laku tiba ini saja akan didustakan. Dia bilang tidak, itu bukan firman Allah, akan didustakan. Melihat oleh karena itu kita jumpai orang yang mendengar dari seseorang satu bait atau satu prosa, maka orang akan komentar kepadanya, ini perkataan apa? Hatta kalau muka, apakah ini perkataan anda atau perkataan selain anda? Ini wabil jumlah, maka ringkasnya. Ringkasnya ahlu sunnah seluruhnya dari penganut madhab yang empat dan yang lain dari kalangan salaf dan khalaf sepakat. Biasanya kalamullah itu bukan makhluk. Akan tapi ba'dadzalika setelah itu orang-orang belakangan berselisih. Apakah firman Allah itu adalah sekedar pesan yang tunggal ada pada zat Allah, ataukah dia huruf dan suara yang Allah berbicara dengannya setelah dulunya Allah tidak bisa berbicara. Catatan kaki, ini pendapat kami ya. Atau bahasanya Allah terus menerus berbicara ketika dia mau, kapan dia mau dan bagaimanakah dia mau, sehingga nau kalam itu qadim. Waqad yutlik ba'dul mu'tazilah, sebagian mu'tazilah menggunakan atau menyebut Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Namun maksud bukan makhluk, bukan dibuat-buat, diada-adakan, makdub dan dikarang-karang. Itu adalah benar dan jujur. Dan tidaklah dilakukan bahasanya hal ini, pesan ini, yaitu Al-Quran itu tidak Al-Quran itu diada-adakan, dipalsukan, itu muntafin satu hal yang tidak ada dengan sepakat kaum muslimin. Tidak ada satupun ayat yang itu diada-adakan, dibuat-buat, kemudian disandarkan sebagai firman Allah padahal bukan. Wanita dan prosesnya diantara alih kiblat inama huwa hanyalah dalam status Al-Quran itu makhluk yang Allah ciptakan, ataukah dia adalah perkataannya yang Allah berfirman dengannya dan itu ada pada zatnya. Wa al-sunnah inama su'ilu an-hada, dan al-sunnah hanyalah ditanya tentang masalah ini. Wa ila adapun Al-Quran itu maktuban dibuat-buat, muftar diada-adakan, maka tidaklah seorang muslim berselisih kalau itu satu hal yang batil. Kemudian wala syakka, dan tidaklah dilakukan bahasanya tokoh-tokoh besar Mu'tazilah dan yang lain dari ahli bidah, mereka mengakui bahasa keyakinan mereka tentang tauhid, sifat dan takdir tidaklah mereka dapatkan dari Al-Quran ataupun sunnah, tidak pula dari imam, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan mereka beranggapan anna aqlahum, akal mereka lah yang menunjukkan mereka untuk hal tersebut. Wa inna mayas'umuna annahum talaqaw min al-a'immati, dan hanyalah mereka beranggapan bahasa mereka mendapatkannya dari para imam. Asy'ariyah syariat, kalau syariat mereka mengakui kalau mereka mendapatkannya dari para imam. Tapi kalau masalah-masalah di atas mereka dapatkan dari akal mereka. Kemudian catatan kaki satu di halaman 187. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan para imam salaf yang diteladani dari kalangan khalaf semuanya sepakat bahasanya kalam Allah itu bukan makhluk. Dan siapa yang mengatakan dia makhluk maka dia kafir. Tidaklah lalikai dalam satu sunnah hadal kaulah pendapat ini dari 550 ulama. Dan catatan kaki dua, firman Allah itu adalah satu pesan yang tunggal ada pada zat Allah. Hadil ibarah wal maqalah ini, kalimat dan ungkapan ini, perkataan ini adalah perkataan asyairah. Dan perkataan ini memuat dua makna yang batik. Yang pertama, firman Allah tidak terbagi. Walai taba'at tidak ada sebagian-sebagiannya. Namun dia adalah satu makna tunggal. Firman Allah tidak ada suara dan hurufnya, dia adalah sesuatu yang ada pada Allah tidak bisa didengar. Dan telah lewat pembicaraan Al-Kalam Anhu tentangnya. Dan akan datang Naqduhu, penjelasan untuk membatalkannya InsyaAllah Ta'ala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.